Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Ihwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu mungkin asatidah Ustaz Duraf Hafidhullah ta'ala sudah mengajari antum tentang lughah al-arabiyah. Bahkan kebanyakan di sini ya, kita sudah mendeteksi antum-antum di sini kebanyakan sudah bisa ya. Nah, sudah bisa ya. Bisa. Ini orang Demak ya. Ehwah Demak mereka tamatan pondokan kebanyakannya. Ya. Sahibul Qatar ada, Sahibul Alfiyah artinya belajar Alfiyah, Imriti, Jurumiyah, di antara ada hadir. Ini enggak hadir ini beliaunya. Ya, sudah bisa meng-i'rab ya. Nah, tapi kita sebutkan di sini supaya antum bisa memberikan motivasi dorongan ya. Ya husu alaikum. Kita termotivasi ya, untuk mempelajari al-lughah al-arabiyah. Disebutkan oleh Imam Ajurum ya, rahimahullahu taala, di antaranya faidah kita mempelajari al-lughah al-arabiyah. Beliau katakan fahmu kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya supaya kita tidak masuk daras dulu, nanti sedikit kita masuk ini. Ini memahami Al-Qur'an ya, kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fahmal katsir min huma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Karena memahami ya, dari kebanyakan dari keduanya itu dengan bahasa Arab atau dengan kaidah-kaidah nahwu, bukan bahasa kita ya, Al-Quran dengan bahasa Arab ya. Dan dinasihatkan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah ar-rasyidin, sahabah yang mulia ya. Beliau katakan, ta'allamul arabiyyata, belajarlah kalian bahasa Arab. Ya. Umar mengatakan, belajarlah kalian bahasa Arab. Karena di hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'u rasyidin. Umar termasuk khulafa'u rasyidin. Apa nasihatnya kepada kita? Ta'allamul arabiyyata, belajarlah kalian bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu sebagian dari agama kalian. Ya, kita tahu bahwa sebagian agama kita nikah, ya kan? Tapi ini sebagian agama kita adalah apa? Bahasa Arab. Belajar atau baca Arab. Wa ta'allamul fara'id, dan belajarlah kalian ilmu waris. Waris kita pelajari, ya. Fa innaha min dinikum, karena ilmu waris juga termasuk bagian dari agama kalian. Ya. Penting mempelajari al-lughah al-arabiyyah. Berkata Syu'bah, Imam Syu'bah mengatakan, masalul ladzi yata'allamul hadis, permisalan engkau mempelajari ilmu hadis, wala yata'allamun nahwa, tetapi engkau tidak mempelajari ilmu nahwu, kama salil burnus, seperti burnus. Burnus itu la ra'salahu, tidak memiliki kepala ya. Burnus artinya tidak memiliki kepala paginya. Belajar ilmu al-arabiyyah. Kata Imam Asma'iyu rahimahullah, inna ahwafa ma akhafu 'ala talabil ilmi idza lam ya'rifin nahwa. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan ya, yang aku takutkan terhadap thalabul ilmi, dia tidak mengetahui ilmu nahwu. Ya, kita labul ilmu kita. Ya. Ayadhula fi jumlati qawlihi ta'ala, qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini masuk pada ya, hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka persiapkanlah tempat duduk kalian di neraka. Termasuk kita kalau tidak belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, masuk dalam jumlah ini. Karena kita kalau mungkin berbicara dengan bahasa ya, hadis-hadis dari bahasa Arab, ketika kita tidak memahami bahasa Arab, ya, nanti terjerumus ke dalam perkara ini, berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang terakhir, berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang terkenal mengatakan ya, makanya orang-orang mungkin di sini sudah mungkin Mas Supri, mana Mas Supri Abdul Abbas? Hadir. Man dabahara fin nahwi ihtada ila kulli al-ulumi. Barang siapa yang luas ilmu nahwunya, dia luas ilmu nahwunya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada setiap ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, karena bahasa Arab semua. Kalau membaca kitab Majmu' Fatama atau Lajnah Daimah bahasa Arab. Usul Tsalatsah bahasa Arab. Ya, Qawaidul Arba' bahasa Arab. Ya. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah, la us'alu an mas'alatin min masail fikhi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Ya. Tidaklah ku ditanya dari satu masalah dari permasalahan-permasalahan fikih kecuali aku menjawabnya dengan qawaid nahwu. Belajar apa? Dengan kaidah ilmu nahwu. Masyaallah ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi anjuran buat kita di sini ya, untuk terus belajari apa? Bahasa Arab. Di antara faedah juga kita Imam Ajurum Muhammad bin Abdul As-Sunhaji rahimahullah. Yang kedua adalah iqamatul lisan 'ala lisanil arabi alladzi nazala bihi kalamullah 'azza wa jalla. Supaya lisan kita itu kokoh, tidak laham ya, keliru dalam mengucapkan ya, makharajil huruf ya, yang naam lisannya dengan bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa ini, bahasa Arab. Jadi ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar al-lughah al-arabiyyah. Nah, kita nadkhul ad-dars. Kita masuk pada pelajaran ad-durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin biha, ya. Pelajaran bahasa Arab yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak berucap. Ini sudah cocok buat kita ya. Kitab ini sudah cocok. Karena tidak mengucap, kita tidak bisa biasa mengucap dengan bahasa Arab. Antum berbicara dengan istri pakai bahasa Arab. Abu Arsa. Nah, insyaallah kalau antum bahasa Arab ya. Nah. Maka kita harus semangat. Walaupun sudah tua, di sana kita punya di Ma'at Tambak Boyo ada sudah sepuh. Mungkin sudah 60 lebih. Namanya Pak Son Haji kayak Imam Ibnu Jurum. Sudah sepuh belajar beliau, masya Allah. Semangat belajarnya. Nah, kita masuk darsul awwalu. Ya. Kalau sudah antum sudah bisa baca semua ya. Nah, ad-darsul awwalu. Nah, mikro kita baca bareng-bareng. Ad-darsul awwalu. Nah. Hada baitun. Hada masjidun. هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي. نعم. Pelajaran yang pertama, ad-darsul awwalu, ini membahas tentang ismun isyarah. Hada termasuk isim isyarah. Perhatikan, hadza ismun isyarah. Hadza ismun isyaratun. Apa itu? Itu ismun isyarah, yaitu isim kata benda, kalau dalam kita bahasa kata benda ya, kata benda yang menunjukkan dengan mengisyarahkan, dengan kata tunjuk kalau bahasa kita ya, kata tunjuk gitu ya, benar ya, menunjuk sesuatu dengan hadza. Jadi kalau antum mungkin naik haji, cukup bermodal ini sudah cukup ya. Atau umroh, hadza hadza, nah, sudah cukup. Jadi tidak perlu antum belajar bahasa banyak. Orang dulu saja cuma halal dan haram, tambah halal haram hadza, tiga. Sudah tiga mufradatnya. Alhamdulillah kita sudah. Tapi ada tambahan lagi, hadza termasuk isim isyarah, kata tunjuk. Hadza hadza, misalnya bisa tambahi kam, hadza hadza kam, ini berapa, sudah nanti dibayar ya. Hadza ismun isyarah lil qarib, tambahi lil, untuk yang dekat. Tidak boleh kan jawab mengatakan hadza hadza, kalau ini isyarah saja ini ya, hadza hadza ya, misalnya ya, hadza hadza, hadza apa, ma hadza, hadza maktabu, hadza maktabu, dekat. Kalau jauh misalnya apa, bintang sana, nanti dijelaskan. Hadza sudah sampai jilid sampai bab berapa, misal dur'ub. Oh, sudah selesai? Sudah selesai? Loh, sudah selesai. Mana dikurangi lagi, mesti jilid 2. Kok diulangi lagi? Ulangi lagi. Nah, mana? Nah. Hadza isim isyarah, apa kata tunjuk. Ya, tapi itu dekat, jangan jauh-jauh misalnya. Bintang itu hadza nujumun atau hadza najmun. Hadhihi nujumun kan. Hadza misalnya mengatakan hadza najmun, padahal jauh, enggak boleh. Ya, hadza najmun, salah. Hadza maktabu, dekat. Ya. Jadi hadza tadi isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat. Oke, diajarkan Ustaz Durok. Maka di sini gambarnya hadza baitun, ini dekat, ya kan? Hadza baitun gambarnya dekat. Hadza baitun apa artinya Mas Farid? Dan aksanta. Oh, saya lupa, artinya lupa ya. Hadza itu ini kata tunjuk ya, ini. Nah, aksan. Hadza masjidun, Mas Ibnu apa artinya? Aksanta. Hadza babun, Mas Deni apa artinya? Hah, salah. Ini pintu. Nah, aksan. Hadza Mas. Ini Mas sokot dua ya. Sokot sogir jang kabir. Gitu ya, gitu. Sogir kabir. Nah. Hadza kitabun, ini apa? Kita. Ini kitab. Nah, ini buku. Hadza qalamun. Apa hadza qalamun? Abu Arsal, jangan dulu. Kita tunjuk Abu Arsal. Apa? Ini pena. Hadza miftahun. Masuka kabir. Ini kunci. Ah, naam, ahsanta. Hadza maktabun. Mas Farid. Ini meja. Ahsantum. Hadza sarirun. Apa? Mas Ibnu, tadinya apa? Dipan. Ya, kok dipan? Dipan bahasa itu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Yang bahasa Indonesia tuh ya. Ini kan kalau belajar di sana. Mas siapa? Mas Abu Abbas. Abul Abbas atau Mas Supri. Dipan apa-apa. Tapi boleh ya. Tapi pakai bahasa Indonesia. Ini tempat sari, kalau boleh. Sari, sarir itu tempat sari, tempat tidur. Hadza kursiyun, Mas Dini. Nah, sekarang kasih waktu 1 menit untuk menghafal ini mufradat. Paham tuh? Sudah siap belum? Jangan melototi saya takut jadinya. Antum menghafal terkasih waktu berapa? Om minta jangan 5 menit sih, lamaan Mas Joko. 1 menit ya. Bisa enggak 1 menit mau nambah? Siap? Abu Asal siap? Ya, wah ini siap enggak panam berarti. Nah, terkasih waktu tambah 2 menit aja sudah, 2 menit. Nanti jadi awal-awal ya sudah selesai masalahnya. Tengah siap tengah menit malah enggak enak. Kan sudah selesai ini antum pembahasannya. Kita ngulang saja. Nah. Mulai dari sekarang, fadhol. Kita hitung mulai dari sekarang. Ya, kelas ya. Nanti kita tunjuk bentar gitu ya. Antum pakai bahasa Arab, saya bahasa Indonesianya. Antum jawabnya pakai bahasa Arab. Ini rumah Mas Farid. Asanta. Ini masjid Mas Ibnu. Ini pintu Mas Deni. Ini pintu. Ada babuna. Ini kitab Mas Joko Sogir. Ini pena Mas Mas Fajar. Ada kolam. Tutup ya. Lupa saya. Iblis. Kalau kamu saya suruh. Suruh ditutup. Ini kunci Mas Joko. Ini meja Mas Farid. Ini tempat tidur. Ini kursi. Ini pintu Mas Joko. Ini kunci warsa. Ini pena Mas Joko. Muter terus. Lamnya jangan panjang-panjang. Kolam. Nah. Ini rumah Mas. Ini meja Mas Ibnu. Meja kok, makanya Daud, makanya dipan berarti yang bahasa dipan. Nah, tempat ini meja maktabun ahsan. Sudah bisa ya? Mudah bukan? Mudah. Bahasa Arab sahl. Al-lughatul arabiyyah sahlatun. Nanti jelaskan di sini ya. Al-lughatul arabiyyah sahlatun. Kita sudah membahas tentang isim isyarah. Sekarang kita naik lagi. Halaman yang keberapa antum? 6 ya. 6. Sekarang kita berlatih diajari oleh muallif rahimahullah dengan apa? Isim istifham atau kata tanya. Setelah kita diajari kata tunjuk, diajari kata tanya, yaitu ma. Ma ismun istifham. Istifham. Isim istifham. Ma. Ma apa? Kita kenali dulu ya. Ma isim istifham. Kalau hadza ismun isyarah. Mengisyarahkan. Kata tunjuk. Kalau ini kata. Kata apa? Kata tanya. Ada tanya istifham. Ya, gini. Istifham. Ini dua ya, tak ya. Kata tanya biasanya ada kata tanyanya. Kita mengenal hanya satu dulu, jangan tanya banyak-banyak dulu. Karena ada ma, man ya. Ma di sini kata tanya. Jadi ini kata tanya dikhususkan untuk li ghairi tilin, untuk yang tidak berakal, untuk yang tidak berakal. Paham tuh? Paham tuh Mas Ibnu? Li ghairi akilin, bukan yang seperti makhluk, bukan, tapi bukan yang berakal, bukan yang bukan yang apa? Untuk yang tidak berakal. Kata tanya tapi tidak berakal, ditujukan kepada yang tidak berakal, bukan yang berakal ya, tapi ditujukan kepada yang tidak berakal. Nah, makanya contohnya di sini perhatikan. Sekarang digabung. Nah, ma hadza. Tidak boleh hadza ma, tidak boleh, karena kata tanya pasti letaknya di depan, ya kan? Kata tanya letaknya di mana? Di depan, tidak boleh di belakang. ma hadza, apa ma artinya apa ya, apa apa tanda tanya, eh? Ma artinya apa, apa ma disebut isim ada isim isyarah. Jadi dalam bahasa Arab kita hanya mengenal tiga saja yang dipelajari, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Tiga saja. Cuma tiga loh pelajaran. Antum pelajari kuliah ada IPA, IPS, terus apa lagi kuliah ini, waduh pusing kepalanya. Kita belajari Al-Quran cuma tiga, isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita sekarang digabungkan. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Kemudian kita kenal sekarang a. Kalau ma, ma hadza jawabannya pakai hadza langsung. Tapi kalau a namanya bukan isim, ya. A bukan isim tapi huruf. Jadi kan ada dua, ada tiga ya. Sekarang ma sudah, sekarang a. Kalau a artinya apa? Ambaikah di sini ya? Apa? Apakah? Kalau artinya apakah? Bukan isim tapi dia bukan isim, tapi harfun is. Jadi kalau ma adalah isim, kalau isim dalam bahasa Arab itu menduduki jabatan tinggi dia. Dia memiliki jabatan. Dan isim termasuk disebutkan duluan karena asof, dia mulia dari yang lainnya. Jadi disebutkan di sini kalau a itu huruf, kalau ma isim. Bedakan ya. Kalau a huruf istifham. Saya enggak tahu kalau ini kata tanya juga nanti huruf. Ya. Yeah. Tapi kalau ma tadi isim, kata benda. Dia termasuk digolongkan kata benda. Nah, kita masuk. Kalau a diawali dengan apakah, ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya na'am atau la. Ya. Jawabannya iya atau tidak. Kalau antum katakan ahadza baitun, na'am hadza baitun. Ya. Kalau antum katakan la, la hadza mak tabun misalnya. Nah, ayo antum. Kalau ma antum ditanya ma, jawabannya ma hadza hadza baitun. Ma hadza hadza baitun. Tapi kalau antum ditanya hadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Kalau saya sebutkan hadza masjidun, jawabannya apa? Naam, hadza masjidun. Ma hadza hadza masjidun. Tidak boleh antum katakan naam. Loh, gimana? Apa ini naam? Nah. Apa ini naam? Hadza baitun. Tidak. Kalau ditanya ahadza baitun, naam hadza baitun. Paham tuh di sini? Antum perhatikan ya. Ini belum, kita belum sampai kaidah. Nanti kalau sudah kasih masuk kaidah rumus ya, ini karena pembukaan ya. Sebenarnya antum sudah selesai, sebenarnya saya malu saya dengan sudah selesaikan Ustaz Turoh. Nah, tapi ini ada tambahan. Kemudian kita lanjutkan, antum baca Mas Farid dua ya, dua pertanyaan dan jawabannya. Kera, Mas Farid. Ma hadza hadza baitun. Ma hadza baitun. Loh, kok banyak sekali? Maksudnya lanjutkannya. Yang ini baju. Yang baju. Ma hadza hadza qamisun. Terjemahkan. Apa ini? Ini baju. Ya, nah. Lanjutkan Abu Emas Ibnu. Ahada sabiru. La. Ada kursi. Terjemahkan, terjem. Apakah ini dipan? Ya, ya. Ya, enggak apa-apa, sudah tahu kita. Nah, dipan. Nah. Ya, ini kursi. Ahsantum. Barakallahu fiik. Ajgan, Mas Deni. Ahada, hanya panjang. Ahada. Ahada miftahun. Miftahun. Naam. Ada qalamun. Naam. Tarjim. Terjemahkan. Apakah ini kunci? Jika tidak, ini sama aja. Ya, nah, nah apa? Tidak ini. Tidak. Ini pena. Aksan tumbar kalau fik. Lanjutkan. Mahada kadamun. Apakah ini? Eh, apakah ini? Apakah itu? Loh, kita sudah tahu, sudah diajarin ini sudah. Coba diulangi terjemahannya. Mahada, mahada artinya apa? Ma. Apa? Kalau A baru apakah? Nah, gitu. Apa ini? Ahsantum barakallahu fi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak perlu ya? Lanjut. Benar lo ya? Nah. Sekarang pertanyaannya dari saya. Isim isyarah yang dijelaskan mu'alif, yang pertama apa, Mas Farid? Hada. Apa artinya hada, Mas Ibnu? Hah? Apa artinya hada? Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ini aksentum. Disebut dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian halaman selanjutnya kita belajar ma. Ma itu apa, Mas Denny? Ma artinya apa? Untuk berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Maka dikatakan ma hadza, apa ini? Tidak boleh man hadza, tidak boleh. Siapa ini? Siapa? Hadza baitun, tidak boleh ya. Khusus untuk yang tidak berakal. Nah, benda, untuk benda. Hewan juga kan yang berakal kan hewan. Anda katakan ma hadza, hadza kalbun. Apa ini? Ini anjing. Nah, misalnya, kan enggak boleh man hadza? Hadza kalbun, enggak boleh. Apa ini? Ini siapa ini? Ini kancing. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Nah, itu. Kemudian kita ini ma ini termasuk isim. Kalau a, apa masuk ke a? Isim huruf. Huruf apa? Huruf istifham, aksenta. Barakallahu fiik. Kita masuk ke tamrinun, latihan. Nomor 1 Abu Arsal, nomor 1. Kra Abu Arsal. Heeh. Hadza la. Coba afan. Sekarang makhrajnya diperhatikan. La. Nah, ma hadza? Nah, ma hadza? Nah, hadza miftahun, aksenta. Lanjutkan masuk. Ma hadza? Hadza. Naam, ahsanta, barakallahu fik. Lanjutkan Mas Farid. Ma hadza? Hadza qalam. Insyaallah. Nah, ahsanta. Hadza qalam. Naam, ahsanta. Lanjutkan. Ma hadza? Hadza qalam. Naam, lanjutkan ahsanta. Ma hadza? Hadza. Hadza baitan. Hadza baitan, ahsanta, barakallahu fik. Lanjutkan masuk. Aksanta. Sekarang tamrin yang selanjutnya 8. Antum sudah siap bawa buku tulis enggak? Sudah bawa buku tulis enggak? Ada yang bawa buku tulis? Wah, yang enggak usah ujian ini. Kita ada ujian lo ya. Antum masih ini bawa buku tulis enggak? Bisa bawa buku tulis ya. Coba dikasih, ini ada ujiannya sekarang. Setelah ini ada ujiannya. Nah, lanjutkan. Lanjutkan sampai mana tadi? Mas Deni, kera. Jawabannya? Nah, maksan tak. Baru kalau fikir, lanjutkan masuk kan? Ahada miftahun. La. Ahada qalamun. Aksan tak. Lanjutkan? Ahada qamisun. Nah, Ahsanta. Lanjutkan. Mas Ibnu. Ahsanta barakallahu. Sekarang tamrin yang ketiga. Antum perhatikan. Iqra wa tub. Baca kemudian tulis. Ya. Iqra, bacalah dan tulislah. Sekarang antum baca sampai mana tadi? Hah? Baca sampai mana? Mas Deni Iqra. Satu aja ya, jangan banyak-banyak. Satu aja. Sekarang antum sudah bisa baca kitab bundul. Lihat Mas Deni baca, Mas. Oh, bisa. Hadza maktabun. Ada harokatnya di situ? Tidak ada. Alhamdulillah Mas Deni sudah bisa baca kitab bundul. Alhamdulillah. Belum dari sederhana dulu, jangan semuanya. Alhamdulillah, masya Allah. Sekarang lanjutkan, Mas Joko. Satu aja masuk. Ada masjidun. Aksanta. Mas saja. Nah, aksan. Lanjutkan, Mas Joko. Nah, lanjutkan dua kalau ini ya, Mas Farid. Coba. Nah, aksan. Lanjutkan dua juga. Nah. Ahsanta. Lanjutkan, Mas Deni. Nah, sekarang antum sudah bisa membaca. Sekarang kita praktek menulis. Nolong Mas Deni dikasih tulis, kasih bawa pen ada. Nah. Enggak, sekarang enggak punya meja ya. Nanti diusahakan punya meja, Mas Joko. Bawa meja sendiri-sendiri ya di rumah. Kecil atau apa? Karena untuk belajar kita, benar-benar belajar. Ya. Nah, sekarang antum saya tes menulis. Ya, mungkin kalau siapa Mas Supri bisa ya. Mungkin Mas Supri suka Sohibul Alfiyah. Sekarang belajar aja. Nah, sudah siap menulisnya? Tidak boleh ngepek lo ya. Tidak boleh nyontek ya. Kasih waktu lagi untuk menghafal. Ya boleh. Tidak apa. Kasih waktu berapa menit? Jangan 5 menit ya. Waktunya habis ke 5 menit. Hah? Ya. Wah, kita sudah nyampe ke rumah kalau 1 jam. Nah, barakallahu fiik. Fadhol. Antum perhatikan tulisannya. Nanti kalau sudah disodorkan ke kita. Jadi mu'alif di jilid 1 ya. Memberikan selain membaca juga menulis. Saya dulu juga tidak bisa menulis ya. Jadi dilatih. Kalau dulu anak kecil motoriknya ya. Ada saraf motorik ini. Biasa nulis bahasa Indonesia, sekarang tulis bahasa Arab ya. Tidak apa-apa. Nanti tidak semuanya kita tulis ya. Kalau semuanya waktunya panjang itu. Nah, siap. Yang belum siap, kita kasih waktu lagi. Tidak apa latihan ya. Latihan tidak apa-apa. Namanya belajar ya. Nanti kasih harokat ya. Karena baru awal kasih harokat. Kamu tulis dulu, kemudian kasih harokat. Nah, holas. Selesai. Mas Deni sudah siap? Mas Deni sudah siap belum? Nah, nomor 1 antum ya, kitabnya tidak boleh dibuka, ditutup ya. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Maktabun. Hadza maktabun. Di domah tanwin ya, jangan kasih nun. Tapi domah kan tanwin ya. Apa itu? Kan ada kasih nun juga bisa mungkin. Antum kasih domah tanwin. Maktabun, bukan makta. Baknya terus kasih sukun. Bak terus nun. Enggak, ya. Tapi antum kasih domah tanwin. Maktabun. Nomor 1 sudah? Sudah selesai? Mas Deni sudah? Sudah. Nomor 2. Warsal sudah ya? Naam. Nomor 2, hadza masjidun. Hadza masjidun. Sudah? Masjid ini sudah? Nomor 2, hadza masjidun. Nomor 3, hadza qalamun. Hadza qalamun, tidak qalamun, tapi hadza qalamun. Nomor 3 sudah. Nomor selanjutnya, hadza sarirun. Hadza sarirun. Nomor selanjutnya, nomor berapa nih? 5 agak panjang ya. Nomor 5 agak panjang. Hah? Hadza sarirun. Sarirun. Ingat panjang pendeknya. Sarirun ya. Enggak apa-apa. Latihan namanya latihan enggak apa-apa ya. Nah. Nomor selanjutnya. Mas ini sudah. Kalau tamatan sini pondok ya gampang ya, mau belajar ada-ada gampang ya. Nah. Nomor selanjutnya, ma hadza, tanda tanya. Tanda tanya kebalik ya. Tanda tanya kalau ini sini kebalik. Ya. Ya, ini baca baca kan ini. Yang pakai di sini kebalik. Kebalik tanda tanya. Ma hadza. Ma hadza. Jawabannya hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Naam. Kita belum masuk kok sama Mas Deni. Ma hadza, hadza kursiyun. Kelas? Hah? Kok ini belah sini tok sing kelas, yang lainnya? Kelas Mas Deni. Sudah. Sudah. Nah. Lanjutkan agak panjang sedikit. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Ini ada jawabannya lagi ya, disambung lagi ya. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Si jawabannya la hadza masjidun. Ahadza baitun la hadza masjidun. Kelas. Nah. Lanjutkan, Mas Deni sudah? Nunggu Mas Deni berarti. Mas Eko sudah juga? Bu Arsa sudah? Nah. La hadza masjidun. Ahadza baitun la hadza masjidun. Digandeng ya, kalau bisa digandeng digandeng. Nah. Yang terakhir, ma hadza. Ma hadza. Jawabannya hadza miftahun. Hadza miftahun. Nah. Nanti dikumpulkan. Ini diundang nilainya 100 dapat undangan gitu Pak Warza. Semuanya dapat ya. Nah, nanti dikumpulkan kita koreksi. Ciao. 6. Masih ada waktu. Mau ada sampai di sini atau ada tambahan? Oh, langsung. Langsung aja ya karena antum sudah belajar ya. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya halaman 9. Nanti itu nanti antum kumpulkan itu. Kita koreksi nanti pas di sana. Nah, kita masuk pada yang selanjutnya yaitu man hadza. Man tadi ismun. Harus jujur sudah. Tidak boleh diganti ya. Sekarang masuk pada man. Man tadi apa? Siapa? Artinya si? Dia isim? Ismun istifham. Isim ya. Jadi man, ma termasuk i? Isim. Tapi untuk apa? Li akilin. Untuk yang berakal. Artinya siapa? Untuk yang berakal. Maka dicontohkan di sini oleh muallif rahimahullah. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Apa tabib? Dokter. Pak tabib artinya pak dokter. Man hadza? Hadza waladun. Apa waladun? Anak kecil. Siapa ini? Ini anak. Nah, anak laki-laki. Man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Ini na'am siswa. Ahadza waladun. Apa artinya? Anak-anak anak kecil. La hadza rajulun. Ini anak laki-laki dewasa. Nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Mudah ya. Sekarang lanjutkan halaman 10. Naam, coba dibaca Mas Farid. Terjemahkan. Apa ini masjid? Asanta. Sudah cukup. Lanjutkan Mas Ibnu. Nomor halaman 10. Tidak bawahnya. Tarjim. Terjemahkan. Ayo, man tadi artinya ini sudah ada nih. Si? Siapa? Nah, siapa ini? Ada tajirun. Apa tajir? Enggak, orang kaya. Tajirun apa? Pedagang. Pedagang. Tajirun itu pedagang. Lanjutkan. Mas Denny. Ada kalbun. Apa artinya? Ini anjing. Naam, ahsanta. Lanjutkan, Mas Joko. Ahada kalbun. La hada kitun. Kitun. Naam. Apa artinya? Apakah ini anjingnya? Apakah? Ah, itu apakah? Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Nah, kalau ada A, pasti jawabannya la toh. Naam, ingat-ingat ya. Nah. Lanjutkan. Apa rasa? Hada himarun. Berhenti. Jangan hada himarun. Loh, ini tanda tanya. Apa konteksnya dipastikan. Hada himarun. Kan gitu. Berita. Khobar. Ya. Nah. Ini rojai. Ahsantum. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Mas Umar. Hada himarun. La hada isyarun. Nah. Tarjim. Nah, pasti. Barakallahu fiik. Lanjutkan, Mas Farid. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Ahsantum. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Ma hadza? Ma hadza? Hah? Hadza di atarjim. Nah, maksan barakallahu fiik. Lanjutkan. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza mudarrisun. Persembahan. Siapa ini? Ini guru. Nah. Lanjutkan. Hadza qamisun. Naam. La hadza dirun. Persembahan. Apakah ini gamis? Heeh. Apa itu? Aksan tuh. Ulangan lagi. Siap? Ulangan lagi. Ulangannya dua. Kalau tidak siap kita. Hah? Siapa yang tidak siap? Siapa? Ada yang tidak siap? Berarti kita tunda. Kita baca dan terjemahkan. Tadi sudah ulangan terus pusing kepalanya. Ya. Dikit-dikit ulangan. Kita ganti perintahnya dengan iqra wa tarjim. Paham itu? Baca dan terjemahkanlah. Berarti antum sudah dua faedah. Bisa membaca Arab gundul dan bisa menerjemahkan. Alhamdulillah. Saya mana tadi? Saya mana? Abu Arsal, antum baca kemudian terjemahkan. Masuk latihan ya. Ya satu, omong di semuanya nanti temennya enggak kebagian. Nanti cepat pulang gasik kalau semuanya. Pulang gasik. Nah. Nah, terjemahkan. Apa ini? Ini pena. Hasan tu barakallahu. Lanjutkan Mas juga. Nomor 2. Ada kalbun. Nah. Ini anjing. Hasan tu. Lanjutkan nomor 3. Man ada tabibun. Nah. Siapa ini? Ini dokter. Ahsan tu. Barakallahu. Lanjutkan. Nomor 4, Mas Ibnu. Ada Jamal. Nah. Arif. Nah, Ahsan. Lanjutkan. Ada kalbun. La. Ada itu. Nah, terjemahkan. Apakah ini Ali? Heeh. Bukan, tidak. Sama aja. Tidak apa-apa. Bukan sama tidak sama aja. Tidak apa-apa. Nah, lanjutkan. Ahsan. Baru Fatih. Al-6. Ada dikun. Dinya panjang. Dikun. Nah. Naam. Ada dikun. Tidak ada. Ada dikun di situ. Cuma kata naam sudah cukup. Terjemahkan. Nah. Apakah ini ayam? Naam. Iya. Nah. Ayam jantan ya. Kalau ayam betina gajah jatuh. Nah, nomor 3 nomor 7. Apa rasa? Ada ison. La, ada himar. Apakah ini kuda? Tidak, ini keledai. Nah, maksud barang lagi. Mas Gan? Ada mindelu. Ini sapu tangan. Asam. Lagi kan nomor 9. Ada orang tuh. Nah, ada cuma apakah ini anak laki-laki? Ya. Nah, asal tuh baru lagi lagi kan? Mana? Nah, lo gimana? Man ada apa namanya? Man? Oh siapa ini? Ada Rasul. Ini? Seorang laki-laki. Nah, maksan tuh barakallahu fiik. Perhatikan, kita sudah menyelesaikan bab yang pertama ad-darsul awal. Sekarang kita murojaah. Sudah banyak ya. Kita murojaah dari awal. Perhatikan mulai dari antum. Mas Farid. Pelajaran pertama apa? Pelajaran yang pertama gimana bahasa Arabnya? Ad-darsul awal di doma ad-darsul awal, nanti kita kasih kaidah ya. Maka dibaca ad-darsul awal di doma ya. Nanti kita kasih kaidah nanti. Ini bahasa Arabnya apa Mas? Ada. Ini rumah Mas. Ini rumah. Ini rumah. Ada pintu. Ini masjid, masyaallah. Ini pintu. Ini kitab. Ada kitab. Ini pena. Ada kolam. Ini kunci. Ada kitab. Ini meja. Hah? Langsung. Ini tidak boleh kalau antum katakan maktabun. Ini kurang bahasanya, kurang lengkap. Ya. Antum kalau menyusun kalimat, kalau ini jumlah ismiyah ya. Kalau antum bikin kalimat kan ada subjek, predikat, objek. Ya. Kalau ini, kalau jumlah ismiyah berarti diterangkan, menerangkan. Tidak boleh antum katakan maktabun. Kalau sudah levelnya kayak siapa? Ibnu Abbas. Apa? Oh, Ibnu Abbas. Abul Abbas mungkin tidak apa-apa. Dibenarkan sama Abul Abbas. Karena boleh ditakdirkan katanya. Ya. Kan ditakdirkan. Bisa. Jadi kalau sudah levelnya Alfiah. Kalau antum baru awal, tetap dikasih apa? Tambahan. susunannya mubtada dan khobar katanya. Ini ditakdirkan bisa. Seperti kita butuhidi. Lu kok harus kita butuhin? Mana mubtadanya? Kan gitu kan? Mana mubtadanya? Mubtadanya ditakdirkan. Nah, itu bisa. Anda bilang kayak gitu bisa. Tapi ini enggak boleh. Ini baru awal, kita harus konsekuen ya. Pakai apa? Pakai ada. Ini meja apa artinya? Bahasa Arabnya? Nah, ini tempat tidur. Ini kursi, berasa. Apa ini? Apa ini? Ini rumah. Asal. Apakah ini rumah? Iya, ini rumah. Mas, panjang. Iya. Asal. Apa ini? Ini baju. Apa ini? Ini baju. Mahada. Aksan dubar mafik. Apakah ini kursi? Bukan. Ini apakah ini tempat tidur? Bukan. Ini kursi. Nah, apakah ini kunci? Bukan atau tidak? Ini pena. Aksan tu. Apa ini? Ini bintang. Masalah. Ahsan tumbar wa fiq. Siapa ini? Nah. Ini siapa ini? Ini dokter, Mas Ilmu. Siapa ini? Ini dokter. Dokter, Bobi bin Ahsan. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Ini anak laki-laki ya. Apa anak kecil? Ah, anak kecil. Anak ya. Kalau rojulun berarti laki-laki. Anak kecil. Apa tadi? Tawil. Tinggi. Belum nyampe situ kita. Itu bab lama, sudah jauh itu. Kita belum mau produknya belum nyampe situ. Yang ditambahin tadi teman-teman jadi bingung ini tawil itu apa ini? Apa? Mas Joko dibantu? Mana siapa ini? Ini anak kecil, anak laki-laki kecil. Anak maksam. Siapa ini? Ini siswa atau pelajar atau murid, Mas? Tolibun, pokoknya panjang, pok aksam kan. Apakah ini anak kecil? Bukan, ini anak laki-laki dewasa, anak laki-laki. Ada waladun. Ada waladun. Ya bagus deh, tapi bahasanya lu cowok-cowok ya. Ada waladun, tetap pendek. Ada waladun, benda. Itu kalau itu panjang banget. Ada waladun, jadi panjang jawab itu. Allah jawabnya ya, bukan waladun. Ini lu cowok betul, kalau lu besarau enggak. Kalau kita dibolehkan, dibetulkan ya. Karena bahasa kita. Ahadza waladun. Nah, gitu. Pendek. Ahadza waladun. Nah. La. Ahadza waladun. Ahsantum barakallahu fi. Masih ada isya waktu menit. Nah. Apa ini? Ini masjid. Mana? Ini toh Mas Warid. Ahadza. Ahadza masjid. Siapa ini? Ini pedagang. Mas Ibnu, nanti kalau dia sebelahnya. Mas, ada itu. Hah? Apa? Tajir. Tajir asanta. Ini anjing. Hah? Asanta. Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Nah, ini keledai. Nah, apakah ini keledai? Bukan, ini kuda. Mas, coba. Ada kemarun. Nah. Nah, ada pisau. Aksan tuh. Dan apa ini? Ini onda, Mas Farid. Bama ada. Ada jaman. Nah, apa ini? Ini ayam jago. biarin bingung juga, ayam jago ya apa, ya kan? Ayam jantan. Apa ini? Ini ayam jantan. Hah? Pakaiannya apa? Tidak boleh. Ma hadza? Ayam jantan, ayam jago. Masih punya adik? Kok brother? Ini kan dipancing di adik kan di dikun. Nah, adikku. Adikku dikun, adikku berarti ayam jantan. Itu mengapa lah jadi dikun itu dari kasih-kasih adikku. Oh, dikun itu ayam jantan. Nah, siapa ini? Ini guru. Siapa ini? Ini guru. Hah? Man atau ma? Man. Man. Nah. Man hada. Hada. Guru. Ada apa? Mas Soko? Mudarrisu. Nahsan. Man hada. Hada mudarrisu. Apakah ini baju? Bukan. Ini sapu tangan. Ahsan tu. Kalau ma digunakan untuk apa? Bu Arsal. Ma. Ma disebut apa? Ma. Isim apa? Istifham atau kata? Kata? Kata? Tanya. Digunakan untuk berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Kalau man, Mas Joko? Ahsan tuh, barakallahu fi. Sudah ini besok dari 8:30 pas. Alhamdulillah antum sudah menyelesaikan bab awal ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan ad-darsus tsani. Murojaah ya. Lama itu sudah murojaah ini. Semoga untuk selanjutnya bisa lebih baik. Nah, barakallahu fi. Kita tutup dengan doa majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.